Hanya terapung di aruslah sungai. Tudung saji hanya terapung tua. Hanya terapung di arus sungai. Hajat hati nak meluk gunung saya. Apa daya tangan tak sampai. Hajat hati nak meluk gunung tua. Apa daya tangan tak sampai. Tudung saji dari Melaka saya teranyam rapi satu persatu. Tudung saji dari Melaka tua teranyam rapi satu persatu. Luka di tangan tampaklah nyata saya. Luka di hati siapa ndak tahu. Luka di tangan tampaklah nyata saya. Luka di hati siapa ndak tahu.